yang dari Bu Evi. Iya, kamu harus kuasai itu ya. Iya. Untuk koreksi-koreksinya dari penguji 1, 2 dan 3 itu kamu harus kuasai dulu. Iya. Kamu harus kuasai itu apa yang mereka arahkan. Iya. Dan disesuaikan. Saya bukan mau suruh kamu harus dituangkan di skripsi semua, tapi ya dilihat mana yang sesuai dengan kondisi dari proyekmu ini. Iya, Bu. Kondisi dari Pantai Taulaa ini ya. Iya. Yang penguji satu siapa? Pak Arif. Apa iya. Kemarin ini koreksinya? Kalau yang saya ingat lalu Pak Arif bilang ini untuk di bab satu itu ditambah tentang informasi pengunjung. Terus? Kemudian baru kira-kira apa yang menarik dari judul saya ini supaya orang tertarik mau datang berkunjung. Ya, saya ingat seperti itu Pak Bina. Terus kamu sudah tambahkan di situ? Sudah. Berarti itu terkait dengan latar belakang ya? Iya, di bab satu. Nanti next time kamu harus print dari bab 1. Iya, Bu. Ya? Iya. Jangan tak potong begini. Iya, memang benar kamu persyaratan masuk studio itu harus fix bab 4. Iya. Tapi tidak juga kamu asistensi tapi hanya dengan bab 4 begini, tidak. Kamu harus print harus dari lengkap, bab 1 iya. Dan karena yang kamu ujiankan itu dari bab 1 sampai bab 3. Nah, iya. Terkait dengan isi-isi ataupun koreksi yang ada di dalam bab 1 sampai bab 3 itu kan hubungannya ke sini. Iya. Iya kan? Iya. Kamu paham kan? Jadi begitu. Kemudian nanti next paling nanti lagi kamu menghadap bab 1 sampai bab 3 nya harus ya. Iya. Saya mau lihat itu koreksi. Kemudian penguji 2? Penguji 2 Pak Muhrim. Apa koreksinya? Kalau Pak Muhrim dia lebih ke teori sih, Bu, tentang cuma teori. Iya. Tentang apa yang si pengertian seperti itu. Terus kemudian baru ditanyakan juga apakah layak ini dibangun. Apakah sudah layak atau belum jika proyek ini diadakan. Itu yang saya dapat dari Pak Muhrim. Berarti terkait dengan latar belakang rata-rata bab 2. Iya. Bab 1 bab 2. Bab 1 bab 2. Iya. Nah, yang kamu kasih ke saya bab 4. Bagaimana saya bisa koreksi? Bagaimana saya bisa lihat kesesuaian antara bab 1 2 3 dengan bab 4 ini kalau tidak ada yang itu. Begitu, Bayu ya. Iya. Besok boleh balik lagi ya? Iya, Bu. Untuk saya mau lihat apa benar kamu sudah perbaiki yang tadi kamu sudah sampaikan. Iya. Nah, penguji 3 siapa? Penguji 3 Ibu Evi. Apa? Kalau Ibu Evi yang cuman memperbaiki sedikit kalimat-kalimat di ada kalimat yang Ibu suruh ubah. Cuman kalimat-kalimat itu. Kalau menurut Ibu kalimatnya masih ambigu begitu, kurang jelas. Itu Ibu Evi suruh ubah di situ. Yang Ibu suruh koreksi. Ibu cuci tiga. Tentang penempatan kalimat, penempatan kata gitu. Kamu harus lihat ini ya. Ini kertas apa ini? Empat. Jarak ini. Apakah sudah benar? berapa ini? Iya. Terlalu tak kebawa sekali ini Bayu. Ya? Iya. Kalau ada begini, peta tematik Indonesia, Indo itu jangan disingkat Indo. Yeah. Ya? Saya tahu kamu copy paste ini di mana, tapi ketika kamu tuangkan dalam karya ilmiahmu, ditulis lagi, jangan hanya di copy paste, yeah. Ya? Perbaiki itu. Nah, kalau untuk bagian-bagian ini jangan hanya sampai pada misalkan bagian utara berbatasan langsung dengan Kabupaten Gorontalo. Jelaskan batasan langsung ke site. Ada penjelasan di sini batas-batas ke site tapak. Ya? Jadi bagian utara itu area yang berbatasan-batasan dengan site itu apa-apa saja. Begitu ya. Entah mungkin perkantoran atau apa, dijelaskan di sini. Setelah titik baru dijelaskan. Begitu juga di sini. Karena kalau hanya berbicara dengan misalkan Kabupaten Gorontalo Utara sangat luas, Teluk Tomini apalagi sangat luas, Kabupaten Bolemo sangat luas. Ya? Iya. Kalau boleh Kaulaan itu ke sini ya, Bing, ya? Dia ke tulisan. Penataan kawasan wisata pantai Kaulaan, tali gitu. Iya, iya, Bu. Ada aturan itu bahasa ini toh, bahasa daerah. Yeah. Jadi semua periksa itu ya, yeah. Di baik di dalam, di isinya atau di pokoknya, yeah. Di dulu dulu ya. Yeah. Subjudul begitu? Tidak, coba sini. Ini. Ini kau buat satu paragraf kan? Okay. Ya. Karena ini, oke lah. Ada dua titiknya, tapi ini tanggung sedikit sekali kalimat kedua. Ini kalimat pertama itu panjang. Kalimat kedua sedikit sekali. Angka baiknya kamu kasih satukan saja paragraf satu. Oh, tanpa spasi begini Bu, ya satu kata. Karena paragraf yang kedua pun kamu enter awal katanya sebagian, itu kan kalau menyebutkan sebagian besar itu bukan awal kalimat, itu seperti ada sambungan. Hanya karena kamu mau dua paragraf, jadi kamu enter di sini. Iya kan? Jadi yang begitu harus diperhatikan Pak Yun. Jadi hal-hal yang sebelum itu kamu harus periksa dulu ya, sebelum ke saya. Apa yang saya ada ini ada rekap. Oh iya, yeah. Oke okay, bagus supaya tidak dilupa ya, yeah. Secara umum kondisi pendidikan karena begini biasanya para pemuji itu akan melihat tata atur atau tata cara kamu menulis, yeah. Itu yang orang lihat pertama. Iya. ada juga penguji yang langsung ke isinya. Tapi kalau untuk karya ilmiah itu sebaiknya kata aturan menulis itu yang paling penting, karena ini kan karya kan, tidak bisa sembarang. Ada juga pedomannya, jadi kamu tidak punya alasan untuk menyatakan oh tidak ditahu ataupun baru ditahu. Ada pedomannya kan? Iya. Nah ini seperti ini juga. Kamu pasti copy paste ini. Kalau kamu bilang tidak copy paste, tapi dengan kata awal kalimat dengan itu kamu seperti hanya ambil dari mana untuk kamu buangkan ini, iya kan? Seharusnya kalau kata awal pembuka kalimat itu tidak ada dengan itu apa? Kata apa? Dengan itu kata apa? Kata apa? Jenis kata apa? Kalau kata dalam bahasa Indonesia. Cari dulu ya. Jadi tidak ada salah itu. Kalau kalimat dibuka dengan kata dengan. Ya? Koreksi lah. Dengan itu kata pembuka. Ya? Jadi kamu apa lagi? Diparafrasikan atau dikata-katain lagi, jangan sampai ada dengan di awal kata pada kalimat, ya? Iya. Ada kata yang lain. Jadwal megajar di hari-hari apa saja? Senin sama bagaimana Kamis? Cuma Senin Kamis itu. Senin sama Kamis, insya Allah. Itu WA saja, ya? Nanti ingatkan kalau ada janji, ya? Ada yang minta tangan? Ya. Catat ya? Iya. Saya tanda tangan saja. Iya. Konsultasi ke berapa ini? Baru yang pertama. Baru pertama ya? Iya. Makasih, Bu. Iya. Mau permisi, Bu? Iya. Sampai jumpa.